Ya, kita mainkan dulu bersama Edot Arisna. Dikasih ada bidadari dari Keseo. Ono kawate, ono Kau asin berdua ya sekarang ya dengan lagu Bintang Hatiku ya. Oh, oke, iya. Bermain berdua sama Yeni. Tapi sebelum itu selamat siang sekali. Unyur, ada Opung juga selamat siang. Dayu.